Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wa alihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abdala amin dahrat tayirin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatul abrah sa'anahi bi'ulumihi fiddani amin ila qawlihi. Agak mundurkan background. Kita kemarin sudah membahas sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu sudah kita bahas. Dan sekarang rangkuman sunnah-sunnah wudhu. Kalau di dalam kitab Fathul Qarib Mujib ada 10. Dan ini saya ambil dari kitab Al-Aham, karya daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kah. Dan ini adalah ringkasan daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah, beliau sendiri yang mengarang. Beliau adalah murid daripada Al-Faqih Faqih pada zaman ini, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Dan alhamdulillah kitab ini saya kaji langsung sama beliau waktu di Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah. Dia ikut daurah selama 40 hari beliau yang ngajar. Dan ada fotonya. Saya sama pengarangnya tak buka kitab loh, ada fotonya. Masih kurus. Alhamdulillah. Mondok masih kurus ya. Nah, ini sunnah-sunnah wudu. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sunnah wudu ikathiratun. Sunnah-sunnah wudu itu ada banyak. Di Fathul Qarib disebutkan ada 10. Awsalah ba'dhum ila sab'in. Bahkan sebagian daripada ulama sampai menghitung sampai 70 sunnah. Bayangkan. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu kalau mau wudu sampai yastahriq sa'ah, sampai habis menghabiskan waktu 1 jam untuk wudunya doang. Sampai 1 jam. Wa minha, dan di antaranya al-awwal, yang pertama nanti dibagi sampai 6, enggak salah di sini ya. Sampai 8. Yang pertama sunnah yang sebelum wajah. Sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Sunnah-sunnah yang dilakukan pada sebelum membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah itu sunnahnya apa? Yang pertama, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah, yang pertama adalah at-talaffuz bi niyyati sunanil wudu, yaitu dengan melafadzkan niat sunnah wudu. Jadi yang sudah saya bahas kemarin saya rangkum. Jadi 2 atau 3 pertemuan kemarin sunnah-sunnah wudu yang didapatkan korik ini saya rangkum, saya ringkas. Bagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sunnah wudhu pun harus niat sunnah wudhu. Karena apa? Kalau kita tidak niat sunnah wudhu, maka kita tidak dapat pahala sunnah wudhu. Seperti kita melakukan fardu wudhu kan? Nawaitul wudhu'a dirafil hadatsin. Niatnya itu dilakukan ketika kita membasuh wajah. Kalau kita tidak niat, maka wudhu kita tidak sah. Sama ketika melakukan sunnah wudhu sebelum membasuh wajah, berarti dari membasuh telapak tangan, lalu kumur-kumur, istinsyar, kata itu kemarin, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, itu juga harus pakai niat sunnah wudhu. Dan niatnya kapan? Ketika membasuh tangan itu. Dan sudah ada pertanyaan sebelumnya, caranya yaitu berbarengan. Ketika membasuh tangan, dia sebut bismillahirrahmanirrahim sambil mengucapkan, melafadzkan nawaitu sunnatal wudu. Atau kalau tidak hafal bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia, saya niat sunnah wudu karena Allah Subhanahu taala. Sehingga dia melakukan sunnah wudu itu dia dapat pahala. Ini banyak orang enggak tahu, main wudu ya kan. Kenapa enggak tahu? Ya mungkin karena mereka belum ngaji. Satu, belum ngaji, yang kedua ya mungkin kebanyakan pembahasan sampai lupa hal-hal yang sepele. Padahal penting, setiap sholat kita wudu terus. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Yang kedua, at-tasmiyah wa ta'awudz, bismillah dan juga ta'awudz. Ini sunnahnya. Sudah dibahas di sebelumnya, minimal bismillah. Bismillah sudah cukup. Paling sempurna, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Itu sempurna. Kalau enggak hafal, ta'awudz a'udzubika minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aku niat sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kumur-kumur, langsung bersihkan hidung. Yang ketiga, siwak. Siwak. Ini. Siwak, ya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang si siwak. Tidak ada siwak bagaimana? Boleh pakai kerah baju. Boleh. Pakainya sesuatu yang apa namanya? Yang kasar atau kasar. Jangan tangan kawannya diambil. Nanti bisa dilihat di catatan sebelumnya ya tentang siwak. Makanya siwak ini sunnah. Di sini disebutkan baca doa. Ketika masuk kumur-kumur itu ada doanya. Apa ketika siwak itu ada doanya? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asbini alihi ya arhamar rahim. Ini doa lengkapnya. Paling tidak kita bersiwak sebelumnya. Lalu yang keempat, ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Sampai mana? Sampai ku. Apa ku itu? Pergelangan tangan. Ini yang keempat. Jadi membasuh habis siwak, ini tertib. Habis siwak dengan tata caranya yang sudah dibahas, langsung kita membasuh telapak tangan. Ini wudu yang sempurna kayak gini, membasuh telapak tangan. Ya. Lalu wayusanu ghusluh mama'an, disunahkan telapak tangan itu apa namanya? Basuhnya bareng, bukan kanan seperti membasuh tangan, bukan. Kalau membasuh tangan memang betul sunahnya kanan dulu baru kiri. Tapi kalau membasuh telapak tangan, maka dua-duanya dibasuh, bukan kanan dulu baru kiri. Enggak sunah seperti itu. Langsung basuh lalu membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzuka minasy-syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta kepadamu, minta kitab dibagikan kitab dari tangan kanan, nanti di akhirat akan bagi rapor. Yang orang beriman rapornya akan dia ambil dari tangan kanan. Orang yang munafik akan dapat dari tangan kiri. Orang yang kafir akan dapat dari belakang. Namanya apa? Illi. Apa dalam mutafifin itu? Wa ma adraka ma illiyyun kitabun. Ada lagi sijjin. Wa ma adraka ma kitabun. Kalau illiyyun apa tadi? Wa ma adraka ma illiyyun kitabun. Markum juga. Itu illiyun itu kitab orang-orang beriman. Kalau sijjin kitab-kitab orang munafik dan kitab orang kafir. Dibagi. Ini rapor kamu. Selama kamu hidup di dunia. Dapat rapor kita. Nah, kalau merah, merah. Dan ini sudah pernah Anda bahas dulu. Yang Habib Abdul Wahhab yang seperti lemari itu. Lalu. Nah ini matmadha wal istinsyak, kumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dan sudah dibahas. Ya. Ta'riful matmadha, cara matmadha kumur-kumur, ya minimal dengan memasukkan air ke dalam mulut, masuk tapi pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Wa takunu bil yadil yumna, pakai tangan kanan memasukkan air ke dalam mulut di kumur-kumur itu dengan menggunakan tangan kanan. Bukan tangan kiri. Apalagi masukkan mulutnya ke dalam keran. Nah, itu tambah tidak sunnah lagi. Orang pun jorok melihatnya. Ada doanya juga. Allahumma inni ala tilawati kitabatika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Tapi kalau ana baca doanya ini, Allahumma pas kumur-kumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Kalau doa ini semua orang hafal sunnah. Begitu juga istinsyak, sudah dibahas kemarin, dihirup sampai kira-kira sampai di sini, dihembuskan lagi. Jangan dihirup semua, sebab nanti. Ya. Sekali lagi, pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Apalagi muka dimasukkan ke dalam kolam, disitu dihirup. Ya. Itu tidak senang. Doanya apa? Allahumma arihni ra'ihatal jannah. Ya Allah, berikan aku, izinkan aku bisa mencium bau surga. Itu doanya. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jadikan hidungku ini bisa mencium bau surga. Kata ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, saya kasih gambarannya aja biar lebih paham. Kalau kita cium bau sate, berarti tidak jauh dari tempat kita ada sate. Ya Bu ya. Enggak mungkin nyobok sate. Mana sate sini, jauh di sana. Enggak mungkin, jauh benar. Nah, masih sate ya di depan rumah Pak Man, di depan jembatan. Enggak jauh dari kita. Bahkan kalau satenya di mana, di Asdikia sana, enggak mungkin kecium kan baunya. Nah, tapi kalau surga, misal kecium bau surga, Allah kecium bau surga. Dekat lagi, dekatnya tuh 50 tahun sampai 70 tahun perjalanan. Kita ke Singkawang berapa perjalanan sih? 3 jam kan? 3 jam. Ini 50 tahun perjalanan. Baru mencium bau surga itu. Jalan lagi gila. Jalan lagi. Berarti dekat. Nah, kalau orang sudah mencium bau surga, berarti dia sudah benar jalannya masuk surga. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa orang yang jangankan masuk surga, cium bau surga aja tidak. Cium bau surga aja enggak, apalagi masuk surga. Padahal antara bau surga dengan surga itu jarak 50 sampai 70 tahun. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah perempuan atau laki-laki yang berkhianat. Jadi laki-laki selingkuh, perempuan selingkuh. Punya laki kegetean, punya bini tapi sundal, masih nengok bini orang. Nah ini kata Nabi SAW ancamannya ini, dia jangankan masuk surga, cium bau surga pun tak ada. Nah sekarang banyak nih, ya kan, apa namanya, di sini sih tidak ada, tapi beberapa di kota, Facebook, WhatsApp, awalnya kena apa namanya, biasa-biasa saja main Facebook, WhatsApp-WhatsAppan. Akhirnya tergoda. Padahal sudah punya suami, sudah punya laki. Banyak kan? Saya lihat di televisi-televisi acara-acara anu tuh, tinggalkan suaminya. Padahal suaminya cari nafkah. Hanya karena gara-gara orang ini setiap hari ngechat sama dia, dia langsung berpikiran ini yang ada buat saya. Suami saya enggak ada. Kenapa? Suami saya keluar terus. Padahal suaminya cari duit. Sementara dia ngechat berarti dia pengangguran, enggak ada kerjaan ngechat bini orang. Ini kata di samping ancaman yang lain juga tentunya dosa besar, haram, terlaknat, malaikat tidak akan pernah mendoakan dia, ya, malaikat tidak akan mendoakan dia dan hidupnya pasti hancur, pasti hancur. Seandainya dia selingkuh lalu nikah dengan suami baru misalnya yang kaya, ya anggaplah dapatnya kaya ini itu, nanti tunggu aja 5-6 tahun pasti hancur bangkrut. Tuh kalau dengan caranya tidak benar seperti yang tadi. Nah juga di akhirat ma'udzur min dalik, di antaranya tadi dia tidak akan pernah mencium bau surga dan juga dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya, tidak ada daging. Ya, gimana bentuknya itu? Dan juga di dalam perutnya akan buncit penuh dengan nanah sehingga kesusahan berjalan dan macam-macam sejak ma'udzur min dalik. Dan inilah yang kita takutkan, banyak di antara orang-orang pada zaman sekarang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selembur ada selingkuh. Ya, biasa cinta. Cinta itu buta. Ya, cinta buta habis lah di akhirat. Itu kemari ke kitab. Jadi istinsyak. Lalu sunnah yang keenam, al-mubalaghah fi himali ghairi sha'in, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali orang yang berpuasa. Maksud berlebih-lebihan ini apa, Bib? Kalau dia kumur-kumur, mohon maaf, saya kasih contoh apa itu bahasanya. Oh, gitu. Jadi di sini disebutkan biarnya dua kalma ila aqsal hanaq. Air itu disampaikan sampai ke aqsal ini, bagian kerongkongan yang atas ini, wa wajhahil asan wal lisan. Lalu digesek-gesekkan di sisi-sisi gigi dan juga gusi. Jadi dia kumur-kumur, lalu dia gitu. Seperti yang di iklan Listerine ini. Gitu baru di kan. Itu sunahnya. Jadi kumur-kumur gitu langsung aman. Enggak usah ditelan, baru sunahkan. Kecuali yang berpuasa. Orang yang berpuasa jangankan seperti tadi berkumur-kumur seperti tadi. Dia kumur-kumur aja hukumnya makruh. Nah, itu nanti bagian berpuasa. Ya, bagian berpuasa itu. Dan juga istinsyak tadi itu sampai khayshum masuk di normalnya sih gini yang penting masuk dikit selesai. Tapi sunahnya sampai diberlebih-lebihan sampai masuk ke sini. Bagian sininya. Ditakar, dikira-kirain sendirilah. Itu sunnahnya. Itu yang keenam. Sunnah yang ketujuh, istinsyak, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Jelas sudah. Kalau dihirup sampai masuk, sakit kan, pedas. Ini sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Jelas ya. Kedua, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah membasuh wajah. Jadi tadi sebelum membasuh wajah, lalu fardunya niat basuh wajah. Nah, sunnah-sunnah setelah membasuh wajah apa? Ini sunnah-sunnah setelah membasuh wajah. Yang pertama, talafut bin niat. Niatnya dilafadzkan. Niatnya dilafadzkan. Niatnya dilafadzkan. Niat itu di dalam kitab Safinatun Najah, ma'alluha fil qalbi. Niat sebenarnya cukup di dalam hati. Dalam hati ngomong nawaitu doa. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafadzkan. Ya. Tapi jika dilafadzkan, dia dapat sunnah. Sekiranya telinganya mendengar suaranya. Telinganya tidak perlu tepeki kau, tidak perlu. Orang kiri kanan tidak perlu dengar. Yang penting dia sendiri sudah mendengar. Nah, kalau dia sendiri mendengar, maka dia sudah dapat sunnah. Nah, dia ucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dia ketika membasuh wajah, dia membaca doa Allahumma bayyid wajhi binurik yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh wa la tusawwid wajhi bi dhulumati yauma taswaddu wujuhu a'dai. Ya Allah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu di hari yang mana orang apa kekasih-kekasihmu itu wajahnya bercahaya. Jadi nanti di akhirat orang yang sering wudu wajahnya akan bercahaya seperti lampu. Iya benar ini. Ini dalam hadis sahih yang lain, cuman saya tak hafal hadisnya. Jadi orang yang sering wudu itu nanti bekas wudunya itu akan apa namanya? Akan menjadi cahaya. Makanya mayit itu diwudukan agar menjadi cahaya dia di alam kubur nanti. Semakin sering dia berwudu, maka semakin besar cahaya yang dia dapat. Maka orang as-salafus saleh, para habaib, para ulama-ulama terdahulu, mereka tidak pernah putus wudu, tidak pernah. Begitu batal wudu lagi, begitu batal wudu lagi. Ketika mau tidur wudu. Kenapa? Kenapa mau tidur wudu? Karena takut kalau tidur tidak bangun lagi. Ya, maka saya sudah siap wudu. Kalaupun saya sudah tidur tidak bangun lagi, saya sudah tidur dalam keadaan berwudu. Itu. Jadi bercahaya. Wala tustawid wajhi bidhulumati. Jangan kau hitamkan wajahku yang mana pada hari tersebut musuh-musuhmu itu wajahnya hitam semuanya. Jadi yang tidak pernah sholat itu hitam semuanya. Yang tidak pernah wudu itu, yang tidak pernah sholat jelas tidak pernah berwudu. Nah, wudu itu qurran muhajjalin, akan menjadi cahaya yang terang benderang. Kau tak percaya? Ya coba ya. Terang nanti semoga kita nengok bareng ya. Nah, udah meninggal kok nengok cahaya pun enggak ya. Nah, ini sunnah yang pertama yang dilakukan ketika setelah membasuh wajah. Yang kedua, saya percepat saja, an yabda'a bil wajhi min a'lahu. Dia membasuh wajahnya itu dimulai dari atas. Dari apa bahasa ini? Ubun-ubun, ubun-ubun. Apa ini? Dahi-dahi atas lah tuh, pokoknya gitulah. Jadi dimulai dari atas. Jadi ambil air. Nah, ya, diambil air ini, terus itu sunnahnya gitu. Kadang kan ada orang tepuk pipi kanan, tepuk pipi kiri, ada yang dari bawah, macam, ada yang diselamkan muka, ya, macam-macam. Ya enggak apa-apa, tidak apa. Tapi lebih sunnahnya lagi dimulai dari atas. Dari atas. Nah, terus ke bawah. Lagi yang bahasan kedua, mulai dari atas, terus ke bawah. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, hendaknya dia mengambil air dengan kedua tangannya. Ini sunnahnya. Bukan pakai tangan kanan atau tangan kiri atau kanan begini kan gitu. Kan. Ini sunnahnya ya. Sunnah yang sempurna, ambil air, keran buka, ambil air dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Itu yang sunnah. Kalau pun tidak bisa, tidak apa-apa. Wong cuma sunnah, tidak wajib. Tapi lebih sempurnanya seperti tadi ini. Ya dapat pahala. Yang mengamalkannya adalah dapat pahala. Sunnah itu apa, Bib? Sunnah itu yang mengerjakannya dapat pahala. Yang tidak mengerjakannya tidak dapat apa-apa. Kebalikannya makruh. Makruh itu yang mengerjakannya tidak apa-apa. Ditinggalkan dapat pahala. Terus ta'ahudul maq. Ta'ahudul maq itu membersihkan lubang yang dekat hidung. Nih, lubang mata yang dekat hidung. Nah, bagian ini. Ini namanya mak dalam bahasa Arab. Jadi di sela-sela. Jadi menyela-nyelakan lubang mata yang dekat hidung. Kenapa? Biasanya kalau orang bangun tidur, betuku tak ingat sini. Nah. Oh iya benar, kalau enggak dibersihkan, bisa enggak sah wudunya. Karena dia tidak sempurna membasuh wajah. Coba tengok orang main subuh. Tuku ya kan, gimana enggak sah wudunya kayak gitu. Bersihkan dulu. Ini termasuk wajah, ini kan wajah nih. Jadi harus dibersihkan. Kalau ada tai mata, kalau ada kotoran mata, berarti air wudu itu tidak masuk ke bagian mata. Enggak sempurna, ada bagian wajah yang tidak terbasuh. Paham ya? Nah, jadi di sela-sela gitu. Itu sunahnya. Walaupun tidak ada tai matanya, tak sunah. Apalagi kalau ada kotoran, wajib jelas sunah. Menyela-nyelainya menggunakan telunjuk. Telunjuk sunahnya. Pakai kelingking boleh enggak, Beb? Boleh, tapi tidak sunah. Sunahnya pakai telunjuk. Diatur sama ulama semua. Sunnah yang keempat, yang kelima, lihat, menyela-nyelai lihat. Ini apa ini? Lubang akhir mata. Dalam sisi lubang akhir mata yang ujung. Jadi intinya lubang ini yang sini sama yang sini ini disela-selain gini-gini. Takut ada kotoran sehingga menyebabkan wudu kita tidak sah. Banyak kan? Banyak apa tidak? Banyak. Orang tidak ngerti. Begitu kita ngasih tahu apa dibilang? Tahu ini masih kecil dan ngasih tahu aku sok pintar ini. Padahal kita benar loh, bukan kata saya ini. Kalau saya ngarang kitab, ya silakan kritik ini. Orang besar, orang alim. Mau kitab apapun, kitab ini, kitab yang sudi ini pun semuanya sama. Selama dalam mazhab Imam Syafi'i sama semuanya. No, aku tak ada dengan itu, katanya. Nah, begitu juga nyela-nyelainya menggunakan jari telunjuk. Itu sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam yang dilakukan setelah ketika membasuh wajah ya. Ketika membasuh wajah, sunnah keenam yang ketika membasuh wajah bukan setelah. Ketika membasuh wajah yaitu membasuh telinganya. Jadi sekalian telinganya dikenakan. Tapi bukan seperti jaringan yang penting kena air ya. Nah, ya. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan telinga ini bagian dari wajah. Jadi sunnah. Kalaupun tidak mau dibasuh, tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Tapi kalau dibasuh, dapat pahala sempurna. Yang ketujuh, ithalatul qurra. Dilebih-lebihkan. Wudunya dilebih-lebihkan. Jadi kan kalau kemarin kita bahas itu kan, yang wajib kan, kalau dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut, sampai ini kan dagu. Terus kalau kiri kanan dari bagian telinga sini sampai bagian telinga di sini. Ah, dilebih-lebih kan. Ini kelihatan enggak? Tolong diagak zoom kan biar kelihatan. Ya. Tapi jangan terlalu dekat. Jadi lebih-lebihkan kayak tadi sampai telinga. Kalau bawah ini lebihkan sedikit sampai sini. Ya. Kalau rambut atas dilebihkan sampai kena rambut sampai ke anu. Ini dilebihkan dikit. Kenapa? Satu, menghindari agar ada bagian yang tidak kena wudu, jadi biar kena wudu semua. Kedua tadi, biar jadi cahaya. Karena nanti wudu akan jadi cahaya. Beda, jangan di akhirat. Di dunia saja, sehitam apapun orang itu, tetapi dia sering berwudu, nyaman yang mandang muka, ya. Bersahaja, berseri-seri, ada cahaya di wajahnya. Tapi seputih apapun wajah orang itu, tapi tidak pernah pakai wudu, tak pasti nih, tak nikmat. Ya, tidak nih, nikmat. Buktinya apa? Ini kalian semua nikmat gak lihat manik wajah? Usul semuanya. Guyen ya. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah, dalak itu dalam bahasa kitab imrar liat ala wudu, digosok-gosok. Digosok-gosok. Ini sunahnya. Digosok-gosok. Ya. Apalagi kalau jenggot tadi udah jelas kalau jenggot yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalau jenggotnya tebel, caranya begini, sudah dibahas kan? Tapi kalau jenggotnya tipis, wajib dibasuh. Ini sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-9, tahlilul lahya, menyela-nyela jenggot, sudah dibahas. Begitu juga jambang, begitu juga kumis. Sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Dan sunnah yang terakhir yaitu tahlil yaumadha diulang-ulang 3 kali. Kan? Ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan ketika membasuh wajah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunnah-sunnah ketika membasuh kedua tangan. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika habis wajah, apa? Basuh apa? Wudhu? Tangan. Ini sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya ini. Yang pertama, an-yabtadi'a minal kaffaini. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangan. Ini sudah dibahas sebelumnya. Kedua telapak tangan, kalau dia wudhu menggunakan apa namanya wudhu sendirian di parit, di bak mandi, pokoknya di centong tanpa keran, tanpa bantuan. Kalau dia wudhu sendiri tanpa bantuan, jadi telapak tangan di parit itu dari anu cedok ini. Tapi kalau wudhunya pakai keran atau diwudhukan orang lain, maka dari apa? Dari apa namanya ini? Si? Siku. Dari yang siku ini. Nah, jadi kalau wudhu pakai keran, sunahnya gitu. Boleh begini, tidak jadi masalah. Tetapi sunahnya kalau pakai keran, dari si siku. Selain keran, dari telapak tangan. Itu sunahnya. Ada doanya. Doanya, Allahumma aqini kitabi biyamin. Wadkhil jannata bighairi hisab. Ya Allah, berikanlah kitabku melalui tangan kanan. Dan masukkanlah aku ke dalam surga tanpa hisab. Kita sehari wudhu, anggaplah sehari wudhu 5 kali. 5 kali kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihkan kitabku dari tangan kananku, jangan tangan kiriku. Hidup 60 tahun, 1 hari 5. Berarti sebulan sudah 150 kali berwudhu, 150 kali berdoa. 150 kalikan setahun, kalikan 12 bulan. 12 bulan kalikan umur hidup ente. Masa ada 60 tahun itu ada doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak masuk ah? Nah, iya kan? Dan pasti ada di antara 60 tahun kita membaca doa wudu ini, pasti ada salah satu di antaranya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhirat nanti kita dapat kitab dari tangan kanan. Itu kamu hafalkan anak-anak kerinci, habis itu ajarkan orang tuanya. Kamu mau enggak orang tuanya masuk surga? Nah, diajarkan, jangan pelit-pelit jadi orang itu. Oh, sholat, dia akan sholat. Mak bapak tak diajak sholat, sama nih. Ya, diajak orang tuanya. Mak, ini dari Habib Ali, mak doa. Ya doa baru nih, doa ini. Tapi yang ngasih tahunya dengan akhlak juga. Itu kalau tangan kanan, kalau tangan kiri, Allahumma ini a'udzubika antu tiani kitabi bisyamani awmin warai bahari. Ya Allah, aku berlindung padamu agar kau jangan kasih aku kitab dari tangan kiriku atau dari belakang. Kalau dari belakang, tambah parah. Nah, itu di dalam tafsir. Jadi kalau dapat kitab kiri, nanti rapornya datang sendiri, dibagikan sama malaikat. Yang dapat kanan, alhamdulillah. Tangan kanan, masuk, Lur? Enggak. Dapat kiri, aduh. Serem, alhamdulillah. Itu yang pertama. Sunnah yang kedua yang dilakukan ketika membasuh kedua telapak tangan, at-tayamun. Dimulai dari kanan. Jelas sudah. Yang ketiga, ad-dalak. Dalak itu dipijit-pijit. Apa? Digini-giniin. Apa bahasanya? Mengusap. Diusap-usap gini. Ya. Maklumlah orang-orang turis nih. Susah bahasa Indonesia. Dalak. Diusap-usap. Jadi, sunnahnya, misalnya pakai keran, gini-giniin. Nah, ya, duduk di kiri, 1, 2, 3. Ras. Begitu juga itu sunnah yang ketiga. Yang keempat, at-tahlil. Tahlil yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi jari-jari diginiin. Apa itu? Apa? Diginiin yang pertemuan sebelumnya atau digini-giniin, disela-selai. Kalau tadi diusap, ini disela-sela. Sela-sela kalau tangan begini, kalau apa namanya begini, atau begini, atau begini, ini ya. Dan ini hanya khusus untuk wudhu saja diperbolehkan begini. Di luar wudhu hukumnya makruh begini. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Dan karena ini adalah metode ibadahnya orang non-muslim. Jadi kita doanya begini. Ya. Ada yang doanya begini. Ada yang begini, ada macam-macam lah. Bagaimana hukumnya, Beb, kalau menggunakan simbol agama lain? Haram. Kalau sampai kita etikat benar ajaran mereka, murtad. Karena itu simbol mereka. Tidak boleh main-main. Begitunya itu sunnah yang keempat. Sunnah yang kelima, dipanjangkan wudunya. Dipanjangkan wudunya sampai adud. Adud itu apa ya? Bahasa Arab adud ini. Dari siku ke atas. Apa ini? Otot ya. Sampai separuh otot. Anggaplah otot. Sampai separuh otot. Lebih sempurna lagi sampai katif. Katif itu ini. Apa ini? Bahu. Ya sudah kan orang gini kan. Tidak apa-apa. Sunnah. Dia kepengen cahayanya itu satu tangan semuanya bercahaya. Tapi kalau perempuan ya lihat-lihat juga. Kan aurat. Ya. Dia juga tidak ada laki-laki ya sudahlah yang wajib saja. Tidak naik-naik kan gini sampai tampak iya dia. Lihat juga. Dia paling darah ada dilebihkan sampai separuh ototnya. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya ini. So, itu ke berapa? Kelima. Keenam. Menggerakkan cincin-cincin yang mana menggerakkan cincin. Cincinnya digerakkan. Kalau airnya masuk. Walaupun airnya masuk, tetap disunahkan menggerakkan cincinnya. Bagi yang punya cincin, cincin kawin. Cincin itu ada hukumnya loh. Ya, laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Cincinnya harus perak. Kalau perempuan boleh cincin emas. Kecuali sepuh, panjang lebar. Dan satu tangan tidak boleh dua cincin. Karena banyak tuh cincin akik. Apalagi dulu, kemarin zaman batu akik. Gila, lima tangan cincin. Wah. Apa hukumnya? Be? Dalam pendapat Ibnu Hajar, hukumnya haram. Jadi satu. Satu. Boleh dua, tapi kanan satu, kiri satu. Ya, gak boleh dua. Dua aja gak boleh. Jadi anu aja. Satu gitu. Dan juga yang diperbolehkan jari jempol, tangan manis, dan juga kelingking. Adapun dua jari ini gak boleh. Jari tengah sama jari telunjuk. Ini menurut pendapat Ibnu Hajar. Gak boleh. Ya, boleh dalam Islam cincin aja dia diatur. Nah, kalau sunnahnya pakai perak, pakai besi enggak, jangan. Atau pakai alpaka atau aloi. Kalau besi kan ada, bukan besi apa itu bahasanya. Itu jangan, enggak boleh. Nah, kalau sunnah pakai perak, kayu oka boleh. Kadang ada beli di pasar cincin anak muda yang 10.000 tuh. Yang besi yang bulat-bulat itu kan. Nah, itu bahaya itu. Dibeli anak muda-muda. Nah, itu disunah-sunahkan. Kalau itu kalau airnya masuk, tapi kalau airnya tidak masuk, kan ada pakai cincin kos, ya. Air pun tak masuk, bukan sunah. Wajib dilepaskan, wajib digerak-gerakkan. Kalau lihat kalau pakai cincin tu lihat, kira-kira longgar tak? Apa tidak? Air masuk apa tidak? Nah, kalau air masuk sunah, kalau tidak masuk wajib digerak-gerakkan sampai kena air semuanya. Itu sunah yang keenam, sunah yang ketujuh, mualah. Mualah itu berurutan. Urutan. Jadi basuh wajah langsung masuk tangan. Sunnah yang ke-8 tahlil yaitu 3 kali. Waduh, panjang juga ya pembahasannya. Yang ke-4 belum sampai 8. Ini rangkuman doang. Basallahu taala alam. Insyaallah. Sudah habis.